aneh. Bengi kuwi perasaanku srodo ora penak. Lan bingung kabeh mergo kepikiran karo anakku. Uluku jemborok dhewe lan atiku gak tenang. Aku terus kepikiran karo critane koncoku lan Mas Parlan sing jarene dalan kuwi angker lan gawat. Dalan sing tak liwati ku peteng gedhek mergo gak enek dilah lampune. Bengi ku hawane gak kaya biasane. Kanggo ngilangi rasa wedi ku aku ngajak omong-omong Aris. Aris, dalane peteng ya Aris. Aris suka jawab lan meneng wae lan guyu pas tak wasi tekan sepion. Pas aku teko ganggangan popoan lor HP ku muni banjur aku leren ning pinggir dalan. Sak durunge ngangkat HP, kaget lan jantungku rasane kaya copot-copoto. Jebul, sing nelpon aku iku Aris sing tak tinggal ning rumah sakit Tuban. Lah, padahal Aris bengi iku tak bonceng lan tak jak mulih bareng karo aku. Uluku jemborok, jantungku kaya copot-copoto. Aku melengak lan ngeti raine Aris sing ngukak ana rupane. Balungku otek, awakku rasane uga kena diobahno. Sak kuat-kuate aku melayu-melayu sipat putih. Napasku ngos-ngosan, awakku ngejer kabeh. Mergo aku pegelen melayu lan terus lereneng tengah dalan. Sing peteng dedet kuwi. Rasane aku kudu nangis mergo aku wedi banget. Sepeda motor tak tinggal nang pinggir dalan. Mergo saking wedine aku. Awakku ngejar kabeh. Jentong eling ngeti. Raine setan sing tak bonceng no mau. Sing gak duwe rupa lan medeni wong kuwi. Pinggir dalan sing tak liwati aku ngerti wong tuwa sing gawa tongkat lan ngedeki aku. Tak pandengi wong kuwi. Suwe-suwe tak pandengi jebul sikile ora nemplek lemah. Aku jerit sak banter-bantere. Hey!